Lukas pasal 8. Hana trip olehnyan, Isa laju geja u banda-banda dan gampung-gampung. Kegeja pesampo habaget bahwa Allah kagepepun mat perintah si bago raja. 12 dro murid geh nama sajan gopnyan. Menancit nama paduk dro ureng-ureng inong yang kagepepulih ni bak jitamong roh jehud dan penyakit. Awaknyan nakeh Maryam yang tehoi Mahdalena. Na tujuh boh roh jehud yang jiput tebit lam tubuh jihnyan. Menancit Yohana, perumoh Kuza, pegawai lameligo Herodes. Susana dan jaitat mantong inong yang lain. Dengan biaya kedro, awaknyan jitulong Isa dan murid-murid gopnyan. Ureng-ureng rame hana putuh-putuh jijak ubak Isa yang tekan nebak mubago banda. Dan wate ureng kajai tat mesapat, Isa laju gecalitra baawaknyan misu lagenyo. Sidro ureng yang buji melampuh saboh wate jijak tabu bije. Bak wate ureng yang tengah temabu na bije yang rut atau rut. Si paro jigilo legop dan yang lain jipajuh lecicim. Nacit yang rok bak tempat yang membate-bate. Wate taruk-taruk jih kaji tebit lam bijih senamanyan laju laye sabab tanoh to. Na tema bijih yang rut atau tanoh tambah menduro. Tambah menduronyan jitimoh mesigongan bijih yang tetabunyan. Laju jiginton sampo mati. Tema nacit bijih yang rut atau tanoh yang bre. Laju jitimoh dan jimuboh. Sampo jipahase siritoh go ganda. Oh kalih gecali tramisunyan, Isa gepegah. Menyona punyeng, gata dengau ke? Murid-murid Isa, laju jitanyong ubak gopnyan, pu makna misunyan. Dijawab le Isa. Kegata ketebri anugerah, mangat gata tepu, pakriban Allah gemat perintah si bago raja. Tema ke ureng lain, teperonongan misu, mangat awaknya jisimak. Temah hana jitepu pun yang terjadi. Dan awak nyanji dengo, temah hana mumpum. Nyokeh makna misenya. Bijeh nyan nakeh haba poto Allah. Bijeh nyan rot atuh rot mumpum jih manusia yang didengo tutu habanyan. Temah iblis teka, laju jirepah haba Allah lam ati awak nyan. Mangat awak nyan bek jipercaya dan bek metema selamat. Bijih yang rot bak tempatnya mubate-bate, nakeh lagi ureng, wate jidengo habanyan, laju diterimongan galak ati. Temah habanyan hana muuke lem ati awaknyan. Awaknyan jipercaya siat mantong, dan wate teka cubaan, awaknyan laju murtad. Bijih yang rot lem tengoh tambah menduro, nakeh, misi ureng yang jidengo habanyan. Temah kawate kehai udipnyo. Awak nyan kena udip yang mangat dan mewah lam dunyanya. Ban mandum nyan kaji tegon lam ati awak nyan. Sampo hana jipahasi boh yang masa. Bijih yang rot bak tanoh yang brengon subo. Nakeh misi ureng yang jidengo habanyan. Laju jikebah lam ati yang get dan juju. Awak nyan jimetun sampo jipahasi boh. Hana ureng yang jipahu panjot oleh nyan jitup ngangguci. Atau jipeduk panyotnyan dimiyup tempat eh. Panyotnyan tema jikebah bak gaki panyot. Mangat ureng yang tamong deh jikalon terang yang deh nibak panyotnyan. Hana yang tesom yang hana deh tekalon. Dan yang hana yang terahasia, yang hana hasil terbuka dan tetepu. Sebabnyan ngingkeh beget-get pun yang tema gata dengar. Sabab diureng yang kana, kejihnyan tema teberi lebih jailon. Tema ke urung yang hana sapuna, bacut nyamantong nabak jihnyan tecok tema. Mak ngon cedara-cedara Isa geja ubak gopnyan. Tema awaknyan hana hase tro ubak gopnyan, sabab urung jai lumpahna. Tema nasidro urung yang jipegah ubak Isa. Pak, mak ngon cedara-cedara bapak, nadilua gepreh bapak. Awaknyan kena merumpok ngon bapak. Tema Isa laju gepegah uba awaknyan. Urung yang jidengo puken potu Allah dan jipebut lagi yang geken le Allahnyan. Urung nyan ke mak ngan saudara-saudara lun. Bak si uro, Isa ngon murid-murid gopnyan laju ge'e atuh perahu layu. Ja, getanyo ta jemerang umrandih danau. Kun Isa ubak murid-murid gopnyan. Dan awaknyan pih laju ji kemayuh perahunyan umrandih danau. Wate awaknyan tengah melayu, mata Isa kaji teka tengut dan laju ge'e. Bek lale meteka tu angin badai lam danau nyan. Perahu awaknyan laju jipoh leh angin nyan. Sampoka guyang-guyang ii kaji tamong lam perahu. Jipiki leh awaknyan nyok bit-bit kamu bala. Murid-murid Isa laju jijak ubak gopnyan siraji pego dan jikun lagenyo. Bapak gure, hai bapak gure, ketanyo ke bala. Isa laju gebedoh dan laju gedot angin badai dan umbak yang tengah mengamuknyan. Angin badai ngon umbak rayanyan laju jepiu dan i danau pi laju tenang lom tema. Dan ohlenyan Isa laju gepegah ubak murid-murid gopnyan. Pakon gatanyo hana tak percaya ubak ulun. Awaknyan metamahirin dan temakut hat. Dan jimesah-sah ke awaknyan sabe ke dro-dro. So yang si kebit ji urengnyo sampo angin ngon umbak jut ge perintah. Dan jitaat temah ate perintah genyan. Isa dan murid-murid gopnyan laju gemelaya tro u daerah Gerasa di merandeh danau Galilea. Bakwate Isa getrun udarat, ubak gopnyan laju jiteka le sidro ureng agam yang kaji tamong roh juhud. Urengnyan teka jih ni bak banda. Katrip tak jihnyan hana jitim sok pakaian dan hanya jitim tinggai di rumah. Yang galak jih tinggai nakuh lam guha-guha ni bak tempat jerat-jerat ureng mate. Wate jikalon Isa, urengnyan jidumpik dan laju jisujud di kegopnyan siraji pegah lagenyo. Isa, anu Allah yang maha manya, bukene drone puput ate ulunnyo, ulun lake, bene siksa ulun. Urengnyan jipegah menan, sabab Isa geperintah ubak roh jehetnyan, mangat jitebit lam tubuh urengnyan. Kakayem tat urengnyan jikuasa le roh jehetnyan, sampo-sampo gaki ngon jaro jih, kata ikat ngon rantai, dan jihnyan tekawai ngon bitat. Rantai ngon ikat jihnyan tetap hasil jirut, sampo putuh, dan laju jiba le roh jehet upadang pasir. Isa getanyong ubak urengnyan. So nan gata? Nan ulun legia. Jawab urengnyan. Sabab jai tat-tat roh jehet yang lain yang kaji tamong lam tubuh jihnyan. Roh-roh jehetnyan jilake dengan mengharap tat ubak Isa mangat bek geusir jihnyan lam jurong maut. Bak bineh tempatnyan jai lumpahna bui-bui yang tengah jimita umpun bak bineh bareh gunung. Roh-roh jehetnyan jilake dengan mengharap tat ubak Isa mangat jut jitamong lam tubuh bui-bui yang tengah mita umpenyan. Dan Isa situju. Laju bubena roh-roh jehetnyan yang jitebit lam tubuh urengnyan dan jitamong laju lam tubuh bui-bui yang jainyan. Dan bui-buinyan laju jiplung dan jigrup lam bareh gunung udalam danau. Dan laju lam danau nyan. Di ureng-ureng yang rabe bui nyan, laju jikalon pu yang kata jadi atuh bui-bui jih nyan. Dan awak nyan, laju jiplung dan jijak pegah ubak ureng-ureng yang na di bandar dan gampung-gampung yang na di silingka nyan. Dan di ureng rame, laju jitebit dan jinging pu yang kata jadi. Awak nyan jijak laju ubak Isa. Dan nibak tempatnya, laju merempok ngon ureng yang kaji tebit roh-roh jehetnya, tengah jiduk, bak bineh gaki Isa. Urengnya kaji ngui pakaian, dan pikiran jih kawarah. Awaknya laju jiteka temakut. Ureng yang kalon hainya, laju jijak pegah ubak ureng lain, pakriban cara jih urengnya tepepulih. Ban jidenguh habanya, bak watenya citema, ban mandum penduduk daerah Gerasa jila kengon mengharap tat mangat Isa gejak laju dan getinggai tempatnya. Sabab awaknya bit-bit temakut lumpahna. Dan Isa laju geek lam perahu kena gejak wo. Ureung nyangka hanaji kuasa le roh-roh jeuheut nyan ji lake uba Isa mangat jeut ji setot ho-ho nyang Isa geja. Tema Isa hana geubri dan geuyu ureung nyan mangat jejak laju ho laen. Sira gepegah lagenyo. Jakwa ke dan pegah ke ba ureung laen pupu nyangka gepebut le Allah atuh gata. Dan di ureung nyan pih laju jejak pegah hainyan ubak tip-tip sago banda. Pu nyangka gepubut le Isa atuh drojih nyan. Wate Isa kagegisa umeran deh danau. Gop nyan laju disambut ngon gembira le ureung rame. Sabab awak nyan tengoh jipreh-preh gop nyan gewo. Wate nyan laju jiteka sidro ule rumah ibadat. Nyang na disinan ubak Isa. Nan ureung nyan Yairus. Ureung nyan laju jisujud di ke Isa. Dan jilake dengan mengharap tat mangat gop nyan getim jak urumoh jih. Sabab ane inong jih nyan ke sidro kong mantong meumu 12 ton lam keadaan sakit berat. Karap mate. Tengoh Isa gejak urumoh Yairus di ureung rame meron-ron jisak-sak gop nyan yang teka nibak segala arah. Lam kawan ureung yang musak-sak nyan natema sidro ureung inong nyangka trip tat, rut bak sakit jitebit darah he, hana putuh-putuh, ka 12 ton trip jih. Gop nyan, ka gepe habis mandum hak milik ge, ke gejak mubat ubat doktor. Tema tetap hana nyang hasil jipu ubat inong nyan. Ureung inong nyan, laju jiperap ubat Isa rut dikut, dan laju gecukeh ujung baja jubah gop nyan. Wate nyan cit tema, penyakit medarah yang naba inong nyan pulih. Isa getanyong. So nyan cukeh lun. Ban mandum ureung yang na disinan jibantah. Dan laju jipegah le Petrus. Pak, ureung rame lumpana. Ban sekeliling bapak. Awak nyan mandum jisak-sak bapak. Tema gepegah le Isa. Han, na nyan cukeh lun. Ulun teputat nyan. Sabab na tenaga jitebit dalam tubuh lun. Ureung inong nyan jite bahwa but jih kagetepu le Isa. Jadi inong nyan laju ji perap ubak Isa. Sira badan jih yo mekot-kot laju ji sujud ji ke gop nyan. Tema le inong nyan laju ji pegah di ke ureung rame nyan. Pakon ji cukeh Isa. Dan penyakit jih pulih bawa tenyan cit tema. Isa laju ge pegah ubak inong nyan. Anu ulun sabab gata percaya ke ulun gata pulih. Jak ke ngon selamat. Tengoh Isa mantong gepegah haba, na sidro namit teka nibak rumoh Yairus. Namit nyan jipegah ubak Yairus. Ana inong ampon ga peninggai dunia, bekle ampon pesosah, bapak kure, nyonya gua ajak urumoh ampon. Wate gedengoh hanyan le Isa, laju gepegah ubak Yairus. Bek temakut, percaya mantong, anak gata pulih. Oh katruh urumoh Yairus, Isa hana gebri mesidro ureung pih nyang jit jitamong ngon gop nyan selain Petrus, Yahya, Yakobus dan mangon ayah anak nyan. Ban mandum ureung yang na disinan tengoh jipumo bae sabab nek nyan mate. Tema le Isa laju gepegah. Bekmo, anuknyo hana mate, jihnyo tengah. Awak nyan jipekim Isa, sabab awak nyan jitepu anak inong nyan ka mate. Oleh nyan, Isa gemat jaro anak nyan, sira gepegah. Ne, bedoh ke? Nyawong anak nyan jiwa lom lam tubuh anak nyan. Dan wate nyan citema, anak inong nyan jibedoh. Oleh nyan, Isa geyu beri makan anak nyan, bak ureung nyang na ni bak tempat nyan. Ureung si anak nyan, hirun lumpah na. Tema Isa getam awak nyan, bek jepegah saho hai nyangka terjadi nyan.